Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala fi kitabih al-lu'lu' al-maknun fi sirati an-nabiy al-ma'mun. Wafatu Khadijah radhiyallahu anha. Inna Khadijah radhiyallahu anha min ni'amillah ta'ala al-jalilati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad آزرته في أخرج الأوقات وعانته على إبلاغ رسالته وشاركته مغارم الجهاد المر وواسته بنفسها ومالها وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكنا مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام kita melanjutkan kitab Al-Lu'lu' Al-Makmun. Tema kita pagi hari ini tentang wafat Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang senantiasa memberikan segala macam bentuk bantuan, support, motivasi, pertolongan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan-keadaan genting, dialah yang membantu Nabi untuk menyampaikan risalah Allah, dan dia yang senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam jihad Nabi, ya, dalam segala macam perjuangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dalamnya ada berbagai macam halangan, rintangan. Dialah yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya, bahkan hartanya. Dan tentunya nikmat besar ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua Rasul, karena sebagian istri-istri Nabi itu ada yang berkhianat kepada risalah dibawa oleh suaminya, bahkan kafir dengan suaminya, bagaimana istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang kedua-duanya adalah merupakan musuh bagi Nuh dan bagi Lut. Dan mereka bersama kaum musyrikin untuk memerangi suami mereka yang mengemban risalah. Ya, tapi tidak dengan Ibunda Khadijah. Dia merupakan nikmat besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi berbagai macam nikmatnya. Ya. Waktu wafatiha radhiyallahu anha. Rawal Imam Al-Bukhari fi Shahih an Hisham an Nabihi qala: توفيت خديجة قبل المخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. Adapun wafatnya Ibunda Khadijah, beliau wafat 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Berarti dia wafat pada tahun 10 kenabian. 10 tahun setelah Nabi diangkat. Sebelum 3 tahun Rasulullah hijrah ke kota Madinah, wafatlah Ibunda kita Khadijah رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم. قال الحافظ في الفتح: وكان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبحث على الصواب بعشر سنين. يا itulah yang dikatakan al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengenai wafatnya ibunda kita 3 tahun sebelum hijrah. Diperkirakan 10 tahun setelah Nabi diangkat sebagai Rasul. نعم. قلت ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج، لكن اختلف في تعيين اليوم والشهر، فقيل بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل بشهر وقيل بشهرين. Berkata pengarang kitab kita, kematian beliau radhiyallahu anha sebelum diwajibkannya salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj adalah merupakan hadiah untuk Nabi yang mulia SAW untuk menghibur hati beliau dengan wafatnya dua orang penting dalam hidupnya, pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah. Ya, maka wafatnya Khadijah ini jelas sebelum Nabi mengambil perintah salat ke langit berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian dipersisikan berapa lama masanya, tenggang waktunya antara wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah. Ada yang mengatakan ya antara Abu Talib dan Khadijah itu hanya berselang 3 hari saja. Setelah 3 hari meninggalnya Abu Talib, meninggallah Khadijah. Ada yang mengatakan 1 bulan saja. Dan ada yang mengatakan 2 bulan. Yang jelas tak lama. Padahal keduanya yang paling kuat menjadi pendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib dengan kekuatannya sebagai pemimpin Quraisy, petinggi Quraisy, Khadijah dengan kekuatan hartanya. Manakala kedua-duanya meninggal, begitu sedihnya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan tahun kewafatan dua orang besar ini dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena itulah Nabi dihadiahkan Allah dengan hadiah yang tak terhingga, diangkat ke langit, melewati seluruh lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha. Allah perlihatkan kepada Nabi segala sesuatu, tanda-tanda kebesaran Allah, agar Nabi terhibur sallallahu alaihi wasallam. Naam. ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مقابر أهل مكة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها ولم تكن صلاة الجنازة شرعت وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم معها 25 سنة فقد توفيت رضي الله عنها ولها من العمر 65 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. Kemudian dikuburkan ibunda Khadijah radhiyallahu anha di daerah Al-Hajun, namanya Al-Hajun. Hajun adalah merupakan tempat penguburan penduduk Mekah. Ya, sekarang disebut dengan nama Ma'alah, tempatnya lebih tinggi, daerah Ma'alah. Rasulullah yang langsung turun ke dalam liang lahatnya, dan ketika itu belum ada kewajiban salat jenazah. Ya. Nabi SAW hidup bersama ibunda Khadijah sebanyak 25 tahun. Manakala ibunda kita wafat, umurnya 65 tahun. Dan Rasulullah SAW kala itu umurnya 50 tahun. Jadi ada perbedaan antara umur Nabi dan ibunda Khadijah sekitar 15 tahun. Telah terjadi perselisihan beda antara umur keduanya dan pernikahan keduanya. Akram bin Al-Umar yang mengatakan Nabi menikahi ibunda Khadijah ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 29 tahun, bukan 40 tahun sebagaimana riwayat yang masyhur. Ini yang ditahqiq, ini yang dibenarkan oleh Dr. Akram bin Al-Umar dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Tapi yang masyhur tersebar dalam kitab-kitab sirah, umur ibunda kita kala itu 40 tahun dan Nabi 25 tahun. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Huznur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alaiha radhiyallahu anha. Wa qad wajida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li faqd Khadijah radhiyallahu anha wa lazima baytahu wa aqalla al-khuruja. قال ابن سعد رضي الله عنه وحفظ رحمه الله تعالى في طبقاته لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروج. يا كسديها النبي صلى الله عليه وسلم atas wafatnya ibunda Khadijah. Dan Nabi benar-benar bersedih dengan kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW lebih banyak berdiam di rumah, menjikitkan keluar dari rumahnya. Berkata Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat, manakala wafat Abu Talib bin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, maka berkumpullah bagi Nabi dua musibah besar. Maka Nabi SAW lebih banyak berdiam di rumahnya dan menyedikitkan keluar. Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam indal musibah. Kana min hadiyhi sallallahu alaihi wasallam indal musibati sukun wa ridha biqada'illahi walhamdulillah wal istihrja' wa yabra'u mimman kharraqa li ajli al musibati thiyabah aw rafa'a sawtahu bin nadli wa niyaha aw halaqa laha sya'rahu. Bagaimana petunjuk Nabi ketika datang kepadanya musibah? Di antara petunjuk Nabi ketika mendapat musibah adalah tenang, ya, ridha dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengucapkan kalimat istirja, itu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah, sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Nabi berlepas diri daripada orang-orang yang mengoyak-ngoyak bajunya ketika tertimpa musibah, atau orang yang berteriak-teriak histeris, ya, meratap ketika datang musibah, atau juga orang-orang yang mencukur rambutnya atau menarik rambutnya ketika ditimpa musibah. Nabi lepas daripada segala macam perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Naam. Fadlu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha rawa syaikhani fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقر عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أتمنى بنا خديجة رضي الله عنها. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ya, Jibril datang menemui Nabi SAW. Maka dia berkata, ya Rasulullah, inilah Khadijah. Ya, dia datang membawa makanan dan wadah air atau makanan dan minuman. Jika dia datang, maka ucapkanlah kepadanya bahwasanya Allah Jalla wa'ala menyampaikan salam kepadanya, ya, dariku, dan beritahukanlah kepadanya bahwasanya dia kelak akan memiliki rumah di surga, ya, rumah yang terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf, rumah yang tak ada padanya suara hingar-bingar, rumah yang tak ada padanya segala macam bentuk celah. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan Ibunda Khadijah, di mana Nabi SAW diberitahukan Jibril bahwasanya Allah SWT menyampaikan salam kepadanya. Dan Allah memberitahukan melalui Jibril, Allah telah siapkan untuk Ibunda Khadijah rumah di surga, ya, dari batu permata lu'lu', ya, rumah yang tak ada padanya hingar-bingar, ya, suara-suara yang mengganggu, ya, tak ada pula padanya keletihan. Naam. Qala as-Suhaili, munasabatu hatain sifatain, a'ni al-munaza'ah wa at-ta'ab, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat Khadijatu taw'an falam tuhwizhu ila raf'i sawtin wala munaza'atin wala ta'abin fi dhalik, bal azalat anhu kulla nasabin وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل مكروه فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعالها. Kata As-Suhaili, adapun kaitan antara sifat yang diberikan Allah kepada ibunda kita rumah di surga, tak ada padanya hingar-bingar suara ribut, tak ada padanya keletihan. Ya, ya, kata beliau, tatkala Nabi menyuruh, ya, kepada Islam, maka ibunda kita Khadijah seketika menerimanya dengan mudah, tak perlu berdebat, tak perlu meninggikan suara, ya, tak perlu harus hingar-bingar menyambut syariat Islam, tapi dia langsung seketika spontan menerima syariat yang dibawa Rasulullah. tanpa ada perdebatan. Ya, menunjukkan taslimnya dia, tunduknya dia, yakinnya dia dengan suaminya. Karena sebagian wanita terkadang dalam perkara-perkara tertentu berat menerima, ya, tapi tidak dengan ibunda Khadijah. Maka tak ada dalam hal tersebut kesulitan dia untuk menerima Islam. Bahkan dia menghilangkan dari Nabi segala sesuatu yang mempersulit Nabi SAW. Ya, dan dialah yang memberikan rasa aman kepada Nabi daripada segala macam kegelisahan. Dialah yang memudahkan segala macam kesulitan bagi Nabi SAW. Karena itulah disiapkan baginya rumah yang sesuai dengan sifatnya. Rumah yang tak ada padanya hingar-bingar, tak ada padanya keletihan. Nah. وروى ابن حبان في الصحيح والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dan Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, ya, cukuplah bagimu wanita yang terbaik di seluruh alam semesta ini adalah Maryam bintu Imran. Inilah empat wanita terbaik di seluruh, ya, penjuru, ya, bumi ini. Di alam semesta inilah empat wanita terbaik. Pertama adalah Maryam putrinya Imran, darinya lah terlahir siapa? Isa bin Maryam. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, daripadanya lah terlahir anak-anak Nabi, di antaranya adalah Fatimah. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad, adalah putri daripada ibunda Khadijah sendiri. Yang keempat adalah Asiyatu Imra'atu Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun yang beriman dengannya, yang mati dalam keadaan disiksa Fir'aun. Inilah empat wanita yang paling utama di permukaan alam semesta ini. Ya, na'am. Qala al-Hafidh ibn Kathir, wal-qadru al-mushtaraku bayna Asiyah wa Maryam wa Khadijah anna kullan minhunna kafilat nabiyan mursalah. وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته فآسية ربت موسى عليه السلام وأحسنته وأحسنت إليه وصدقته حين بعث ومريم عليها السلام كفلت ولدها أتم كفالة وعظمها وصدقته حين أرسل وخديجة رضي الله عنها راغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبدلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, adapun kesamaan antara Asiyah dan Maryam dan Khadijah, apa bentuk kesamaan antara ketiga wanita ini? Mengapa dikatakan mereka lah wanita yang paling mulia di atas seluruh alam semesta? Apa kira-kira kesamaan tiga manusia ini? Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, karena seluruh daripada wanita-wanita ini merekalah yang, ya, hidup bersama Nabi yang Allah utus. Merekalah yang merawat Nabi yang Allah utus. Ya, merekalah yang telah benar-benar sempurna mengiringi nabi-nabi tersebut. Ya. Mereka yang membenarkan nabi-nabi tersebut. Contohnya Asiyah, istri Fir'aun. Siapa yang dibesarkannya? Musa. Dialah yang menyelamatkan Musa ketika Musa dicampakkan oleh ibundanya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Dibawalah oleh gelombang ombak, ya, kemana? Ke istana, ke tempat pemandian istri Fir'aun, Asiyah, Asiyah bintu Muzahim. Ya, dibawa ke sana dan dia akhirnya mengambil tabut atau kotak tersebut, terlihatlah padanya Musa. Ya, ketika Fir'aun memerintahkan agar membunuh setiap bayi yang lahir pada tahun itu. anak Fir'aun melihat dalam mimpinya sesungguhnya kerajaannya akan hancur binasa di tangan salah seorang putra dari Bani Israel, maka dia menetapkan bunuh setiap putra yang terlahir dari Bani Israel. Pada tahun itu Musa dibuang, ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke istana raja. Ya, setengah mati Fir'aun mengerahkan para prajurit-prajuritnya untuk mencari setiap perempuan dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki. Ternyata musuhnya yang akan menghabisi kerajaannya, dia yang rawat, dia yang besarkan, subhanallah, dalam istana. Maka inilah keutamaan Asia. Dan manakala besar Musa alaihissalam, manakala mendapatkan risalah, dia beriman kepada Musa alaihissalam. Ya, demikian juga Maryam. Mengapa menjadi wanita paling utama? Jawabannya karena dia melahirkan Nabi, mengasuh Nabi, membesarkan Nabi, yaitu Isa bin Maryam alaihi wa alaihassalam. Dan dia juga membenarkan putranya ketika diutus sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Khadijah radhiyallahu anha, dia yang memang memilih agar menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dia berupaya untuk mengeluarkan semua hartanya bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia yang membenarkan Nabi ketika turun kepadanya wahyu. Dan juga kita katakan Fatimah. Fatimah adalah putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang merawat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibunda Khadijah wafat, dia yang merawat, menjaga Nabi SAW, karena saudari-saudarinya telah menikah. Dia yang bersama Nabi SAW sampai dinikahkan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Inilah empat wanita terbaik, menjadi terbaik karena mereka pendukung para Nabi, melahirkan para Nabi, menjaga para Nabi, memberi para Nabi dukungan, sokongan. Ya, Allah Ta'ala. Naam. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. نعم البخاري ومسلم روايتان dalam hadis yang dikeluarkan dalam kitab sahih keduanya dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam, sebaik-baik wanita adalah Khadijah. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. Ya, Imam Nawawi mengkomentari perkataan ini, bahwa maksudnya dari hadis ini bahwasanya masing-masing adalah wanita terbaik di zamannya. Terbaik pada masa Bani Israel adalah Maryam, terbaik di masa Nabi SAW adalah Khadijah. Naam. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Hibban, ya, dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah menggambar garis, empat garis. Ya. Kemudian dia berkata, tahukah apa ini? Mereka berkata, Allah Rasulullah mengetahui. Maka Nabi menjawab, sebaik-baik wanita ahli surga kelak adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad putrinya, dan Maryam bintu Imran, dan Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun. Semuanya terbaik, maka dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang terdepan dalam surga kelak dari segala macam kaum mukminat. Ya, karena semuanya senantiasa ya mensupport setiap nabi yang bersama mereka, Khadijah dan putrinya Fatimah mensupport ibunda, mensupport Nabi yang mulia sallallahu Muhammad, Maryam mensupport anaknya, Isa, Asiyah mensupport Nabiullah Musa. Maka semuanya Allah anugerahkan kebaikan. Mereka lah perempuan-perempuan terbaik di alam semesta ini. Nah, روى الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لمنها ولد. البخاري رحمه الله مريكاً dalam صحيح dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah berkata, aku tak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita pun sebagaimana cemburuku kepada Khadijah, padahal aku tak pernah melihatnya. Inilah cemburu yang bersangatan, cemburu kepada wanita yang tak pernah dilihat, yang telah meninggal. Ya. Dan Nabi SAW selalu menyebut-nyebut ibunda Khadijah. Terkadang Nabi bahkan menyembelih kambing, kemudian memotong-motong dagingnya, membagi-bagikan daging tersebut kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kadang-kadang aku tak sabar sehingga katakan kepadanya, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Maka dia menjawab, iya, dia telah berbuat seperti ini, dan dia memberikan untukku anak. Inilah kelebihan ibunda Khadijah. Ya, karena itulah berselisih di antara ulama, mana lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Jawabannya, masing-masing lebih utama di zamannya. Khadijah yang paling utama di zaman ketika Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Ya, ketika dia meninggal, maka yang paling utama setelahnya adalah Aisyah di antara seluruh isi-isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmunya, dengan kecintaan Nabi kepadanya. Naam. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت فغيرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدالك الله عز وجل خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Ya, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah berkata, Nabi SAW selalu menyebut Khadijah, memujinya dengan sebaik-baik pujian, sehingga satu hari aku cemburu karenanya. Aku katakan, alangkah selalunya engkau ya Rasulullah menyebut-nyebut wanita yang telah ompong giginya. Yang telah ompong giginya, hamra asyidak, yang menunjukkan tak ada lagi gigi, hanya tinggal gusi belaka. Bukankah Allah telah menggantikan untukmu wanita yang lebih baik daripadanya? Ya, maka Nabi menjawab, tidak pernah Allah menggantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir ingkar kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia telah menyerahkan hartanya tatkala orang-orang kikir, bakhil, menahan hartanya untukku, untuk dakwahku. Dan Allah berikan kepadaku rezeki darinya berupa anak-anak. Manakala aku tak mendapatkan rezeki tersebut dari wanita-wanita lainnya, dari istri-istriku. Fatihillah rahimahullah. Sudah jam 6:05, kita sudahi dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Beginilah ilmu sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.